الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الدين إخوان sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah selesai dari membaca mengkaji tafsir dari surat At-Tahrim, yang mana surat Tahrim tersebut adalah akhir dalam penyusunan mushaf kita, akhir dari juz ke-28. Berarti dengan itu setelahnya kita akan memasuki surat pertama dari juz 29, yaitu surat Al-Mulk. Dan sebelumnya tadi ada sempat yang bertanya, ada yang kaitannya dengan surat At-Tahrim ya, min babil faedah, dalam rangka faedah, dan semoga menjadikan pahala yang bertanya dan juga yang mengeluarkan fatwa dan juga yang membacanya, sekalian yang mendengarkan. Yaitu kaitan ada yang menyebutkan riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat asa rabbuhu an intallaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat mu'minat qanitat ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Di At-Tahrim ayat 5 dulu. Kemudian disebutkan riwayat bahwa menyebutkan Allah menjanjikan nabinya dalam ayat tersebut, kelak nanti di jannah akan dinikahkan dengan wanita, di antara wanita terbaik janda, yaitu Asiyah yang sudah menikah, dan Maryam yang belum pernah menikah ketika di dunia, Maryam bintu Imran dan Asiyah bintu Muzahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan sejumlah ulama melemahkannya. Ya, itu yang riwayat Tabrani ya, sebagaimana di mana di salah satunya dalam riwayatnya ada Shalih Ibn Hayyan, dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, laisa bizak, Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, bukan seorang perawi yang kuat. Bahkan Nasa'i mengatakan laisa bizikah, Shalih Ibn Hayyan bukan seorang yang thiqah. Ini riwayat Tabrani, dan wallahu alam jika di sana ada riwayat-riwayat yang lainnya ya, karena sebatas ya, dia tidak kuat dan seterusnya, masih bisa terangkat jika ada yang lainnya, tapi kita yang kita ketahui hanya ini. Apalagi didukung ada fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang apakah betul Nabi kelak di jannah akan dinikahkan dengan Asiyah bintu Muzahim dan Maryam. Syekh bin Baz menjawab, la a'lamu annahu warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun fi tazwiji sallallahu alaihi wasallam bi Maryam, atau fi tazawwujihi bi Maryam wa tazawwujihi bi Asiyah ibnati Muzahim imra'at Fir'aun. Aku tidak pernah mengetahui hadis satupun yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menikah kelak dengan Maryam bintu Imran maupun Asiyah bintu Muzahim. La alamu fi hadza haditsan sahihan. Kata Syekh bin Baz, saya belum pernah tahu ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Ya. Wa zaujatuhu ma'rufat ya radhiyallahu anhunna wardahunna wa hunna zaujatuhu fil akhirah at-tis' al ma'rufat. Yang ma'ruf istri-istri beliau kelak di jannah sebagaimana istri-istri beliau di dunia. Ini diantaranya 9 yang ma'rufah. Ini 9 dari wanita merdeka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. amma Maryam wa amma Asia imratu Firaun fallahu alam hal yatazawwajuhuma fil akhirah am la. Adapun keduanya Asia Maryam apakah akan nikah atau tidak, Allah alam. Demikian beliau tidak mengetahui adanya satupun hadis yang sahih. Ini tambahan faedah terkait dengan surat At-Tahrim yang pernah kita bahas, dan kita anggap cukup dari apa yang kita kaji dari surat At-Tahrim tersebut. Dan kita beralih setelahnya ke surat pertama dari juz ke-29, yaitu surat Al-Mulk, yang artinya adalah ya kekuasaan, kerajaan, Al-Mulk. Dan surat Al-Mulk ini Makkiyah, dia turun di sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan surat At-Tahrim yang lalu ya, di mana itu adalah surat Madaniyah, di antara surat Madaniyah ya. Dan surat Al-Mulk ini datang beberapa riwayat menyebutkan tentang keutamaannya ya. Di antaranya diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah dengan sanadnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah." Sesungguhnya ada sebuah surat dalam Al-Qur'an berjumlah 30 ayat, 30-an ayat. Ya. 30-an ayat. Dan kalau ya persis memang 30 persis ya ayatnya 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Surat tersebut kelak akan mensyafaati pemiliknya. Hatta ghufira lah, sampai diampuni. Tabarakalladzi biyadil mulk. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ahli sunan al-arba, diriwayatkan ahli sunan yang 4, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Tirmizi mengatakan hadza hadis hasan. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim itu ya keumuman surat-surat manapun dia juga akan mensyafaati biiznillah. Namun bisa juga menjadi hujjatun laka wa alaik, bisa menjadi hujjah pembelamu atau sebaliknya. Namun secara umum ya disebutkan dalam hadis, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak Al-Qur'an akan datang membela pembacanya, penghafalnya kelak di yaumul qiyamah. Itu secara umum. Dan pada khususnya disebut nama surat di hadis tadi, yaitu surat Al-Mulk pada khususnya. Demikian pula Tabrani dan Al-Hafidh Diya Al-Maqdisi menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalat hul jannah. Ada sebuah surat di Al-Quran yang kelak akan berdebat membela pembacanya sampai surat tersebut biiznillah bisa memasukkan pembacanya tersebut ke jannah. Tabarakalladzi biyadihil mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan ini berapa hadis apa yang disebutkan ya, dan hadis tadi juga disahihkan Ibnu Taimiyah, hadis inna suratan fil Quran, hadis Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, disahihkan Syekhul Islam, disahihkan Syekh Al-Albani, disahih Ibnu Majah. Dan ada pula kita tambahkan satu lagi hadis dihasankan Syekh Al-Albani di Sahih Targhib wa Tarhib dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailah mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Dan siapa membaca tabarakalladzi biyadil mulk tiap malamnya, maka Allah akan mencegahnya dari adab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut surat ini dengan al-mani'ah, sang pencegah, yakni yang mencegah seorang dari azab kubur. Wa inna fi kitabillah surah man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa atam. Dan barang siapa membacanya tiap malam, sungguh dia telah berbuat banyak, pahalanya banyak dan berbuat kebaikan yang banyak. Oleh karenanya Lajnah Daimah dalam fatwanya mengatakan wa ala hadza yurja, berdasarkan riwayat-riwayat ini atau berdasarkan hal ini maka diharapkan liman amana bi hadhihi surah wa hafadha ala qira'atiha, siapa yang mengimani surat ini ya dengan benar, menjaganya, menghafalnya atau membacanya, ibtigha'a wajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mu'tabiran bima fiha minal ibari wal mawa'id, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada di dalamnya dan ibrah, amilan bima fiha, mengamalkan isinya, min ahkam, dari hukum-hukumnya, antashfa'alahu, bahwa surat ini kelak akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Sahihul Jami' ya begitu juga Asy-Syalbani menyebutkan sebuah hadis, surat Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarak alladhi, ini surat Al-Mulk, adalah pencegah dari azab kubur. Ini beberapa hal seputar hal ini ya. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan dia Al-Munjiyah. Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik. Ini beberapa keutamaan daripada surat Al-Mulk yang dihasankan dan disesuaikan sejumlah ulama rahimahumullah, dan jumlahnya 30 ayat. Ini memiliki keutamaan surat Al-Mulk. Tapi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah menambah dari mulai ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkah Allah yang di tangannya segala kekuasaan kerajaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Syekh Sa'di mengatakan tabarakalladzi biyadil mulk ai ta'azama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa amma ihsanuh. Makna tabarak yaitu Allah maha agung, maha tinggi, banyak kebaikan-kebaikannya dan luas perbuatan-perbuatan ihsannya. Jadi tabarak itu yang memberkahi, dan namanya al-barakah itu subutul khairil ilahi, adanya suatu kebaikan ilahi, maka disebut. Dan tentang barakah pada makhluk ini diturunkan berkah atau tidak, ada yang disebutkan nasnya, maka kita pun berkata seperti itu. Ma'uz zamzam di barakah ya. Kemudian Al-Qur'anul Karim ya, itu suatu yang diberkahi. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, diberkahi, aku diberkahi ya. Halal yang disebutkan dalam nas dalil itu diberkahi, maka kita katakan itu diberkahi. Air hujan baru turun ya, beberapa hal yang semisal ini. Dan yang tidak, maka kita berharap ya, dan dia terhadap tanda-tandanya adalah sesuatu itu melahirkan amal-amal saleh ya, dapat sesuatu dipakai ya, yang ini untuk nafkah, yang ini untuk sedekah, yang ini untuk beli alat berguna bermanfaat ya, yang ini untuk thalabul ilm, yang ini untuk ini dan itu, maka barakah. Kesehatannya, waktunya, kemampuannya dipakai untuk membaca, belajar, untuk membantu sama, untuk beraktivitas, berproduksi atau yang lainnya yang baik, maka itu barakah. Demikian pula kendaraan atau hal yang lain dipakai untuk menghantar ini, menjemput ini, dipakai untuk pergi ke taklim dan beberapa hal yang diharapkan keberkahan padanya. Dan keberkahan tidak mesti lebih banyak. Bisa jadi seorang menyumbang 10 ribu lebih barokah dibanding yang menyumbang 100 ribu. Nah, 10 ribu lebih ikhlas, dan dia misal dia pun mengumpulkannya sulit, sementara 100 ribu seorang yang tidak butuh dan dia pun menyumbang dengan mengungkit-ungkit atau memamer-mamerkannya. Maka keberkahan itu tidak mesti suatu yang wah mewah banyak ya. Bisa jadi sedikit tapi barokah ya. Dan sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan keberkahan pada Syam di antara daerah ya. Yaitu Syam, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkailah kepada Syam kami. Allahumma barik fi Yamanina, ya Allah berkahi pada Yaman kami. Allahumma barik, disebutkan beberapa daerah. Ketika disebut Najd, wasfi Najdina ya Rasulullah. Najd saat itu dataran tinggi di sebelah timur daerah Irak, Iran, disebut sana. Nabi diam ya. Kemudian ditanya lagi, dan pada tempat tinggi sebelah timur kita ya Rasulullah, Najd, maka Nabi menyebutkan hunaka tatlu'u qarna syaitan, di sana muncul tanduk syaitan, banyak fitnah akan muncul. Dan subhanallah, betul di sana terbunuhnya Hussein di sana, cikal bakal jadi pusatnya Khawarij di sana, Syiah di sana, dan Qadariyah di sana, Kufah. Dan dulu Imam Syafi'i pergi meninggalkan Baghdad ketika mulai muncul fitnah-fitnah, dan banyak Jahmiyah, Mu'tazilah itu dari sana semua. Dan subhanallah, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mungkin barangkali sebagian lihat bagaimana Syam, bukankah di sana sering orang kadang ya terbunuh, kadang ini, kadang itu. Maka sekali lagi, keberkahan tidak selalu mesti, bahkan ada sebagian mengatakan oh, kemudian itu tidak pernah sakit, oh, berarti berkah. Nah, bukan seperti itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sakit ya. Ya, Nabi saja alaihi wasallam sakit. Maka dan sakit itu menggugurkan dosa dan beberapa. Nah, yang penting seorang muslim menghadapinya dengan baik, nikmat dia syukuri, musibah dia sabari. Maka itu barokah. Baik, kita lanjutkan. Disebut dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sumber segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala disebut tabarakalladzi, yang maha berkah, yakni ta'alam maha agung, maha tinggi, maha banyak kebaikan-kebaikannya dan meluas. Ya Allah berikan ihsan perbuatan baiknya. Wa min azamatihi, kata Syekh Sa'di, dan termasuk keagungan Allah, annabiyadihi mulkul alam al-ulwi wasufli, bahwa di tangannya lah kekuasaan alam semesta yang atas maupun yang bawah. Al-ulwi yaitu di langit-langit dengan berlapis-lapisnya, maupun as-sufli, bumi yang rendah dengan berlapis-lapis tanahnya ya, yang atas dan yang bawah. Begitu pula lautan, berlapis-lapis di bawah, ada yang hidupnya di permukaan, ada yang dia hidupnya di kedalaman laut lebih dalam dan lebih dalam. Allah penguasanya semua, langit dengan penghuninya, para malaikat dan burung-burung terbang padanya, dan berbagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan begitu pula yang ada di tanah, di bumi, yang berpijak di atasnya penghuni bumi yaitu manusia, maupun yang di bawahnya manusia ketika mati, maupun hewan-hewan, cacing tanah, ulat, serangga, dan terus ke bawah berbagai macam. Allah semua penguasanya. Fa huwa alladhi khalaqahu, Allah lah yang menciptakannya. Wa yatasarrafu fihi bima syaa, Allah yang mengatur padanya dengan sekehendaknya, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Minal ahkam al-qadariyah wal ahkam ad-diniyah, berupa hukum-hukum takdirnya maupun hukum-hukum din, syariat, agamanya. Allah yang mengaturnya. Ya. Aturan Allah begini, harusnya begini, begitu. Dan ada yang Allah takdirkan demikian dan demikian atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. At-tabi'a li hikmatih, yang itu semua mengikuti hikmah. Jadi Allah bisa lau syaa rabbuka ya, atau la syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Ya Allah syaa rabbukum, atau disebutkan dalam ayat, seandainya Allah berkehendak itu, laja'alakum ummatan wahidah. Walau syaa laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa menjadikan kalian umat yang satu. Bisa dijadikan semua satu jenis. Sehat semua tidak pernah sakit, tapi atas hikmah Allah ketika ada yang sakit, ada yang meracik obat-obatan, ada apoteker, ada herbalis, ada yang menjual obat, ada yang menjenguk orang sakit, mendoakannya, ada para dokter, para perawat, ada rumah sakit, ada produsen vaskes, alat kesehatan dengan kursi rodanya, oksigennya, dan macam-macamnya. Kalau semuanya sehat, enggak butuh itu semua. Dan kalau demikian Allah kehendaki semua satu status laki-laki semua, enggak beranak pinak atau wanita semua. Dan jika Allah SWT kehendaki semuanya kaya, maka tidak ada sedekah zakat untuk siapa? Semuanya kaya, tidak butuh. Ya kalau semuanya kaya, enggak cukup itu wukuf di Arafah. Sedunia muslimin semuanya mampu berangkat, enggak bisa apa semuanya atas hikmah Allah SWT. Ini yang mampu diatur dan beberapa hal, ada yang belum mampu dan beberapa hal-hal atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang ada di bumi ciptaan Allah, langit, air, api, gunung, pohon, termasuk tubuh kita. Ya, fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga bahkan pada diri kalian sendiri. Tidakkah kalian melihat ya? Ya kalau mau dibahas banyak sekali. Kalau enggak ada angin, tidak ada ombak di laut itu. Ya. Laut itu cuma tenang, enggak ada ombaknya. Ya, yang suka dimainin sebagian orang kayak selancar atau kapal berlayar dan indah ada ombak dan gemuruhnya. Itu kalau enggak ada angin enggak bakal ada ombaknya. Yang besar yang kecil enggak ada. Dan baling-baling tidak akan berputar, ya. Daun dedaunan enggak akan goyang. Mungkin pakaian juga lama kering kalau dijemur. Belum ditambah sinar matahari dengan perputarannya sehingga buah-buah bisa masak di pohonnya dengan panasnya matahari. Dan dengan itu tumbuh tanam-tanaman dan media tanah luar biasa. Mau angin, mau api, setelah membakar sampah dia jadi abu, ya. Dan sebagiannya jadi asap ke atas. Itu semua luar biasa dari tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya mengandung hikmah. Dan siapa yang bisa menciptakan asap? Dan siapa yang bisa membuat seekor nyamuk, ya, apa yang seperti Allah ciptakan, ya. Menghisap ya darah dan sekecil itu dan dengan semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kering, yang basah, yang besar, yang kecil, yang terbang maupun yang merayap, yang berjalan maupun di bawah tanah. Tidak ada sesuatu pun yang zahir maupun batin kecuali diketahui oleh Allah, dicipta oleh Allah, ditakdirkan dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa min azamatihi kamalu qudratihi allati yaqdiru biha ala kulli syai'. Dan di antara keagungan Allah kata Syekh Sa'di adalah kesempurnaan kudrahnya Allah, maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, dengan kudrah kemampuan Allah, Allah bisa dan mampu melakukan kulli syai, segala sesuatu. Mudah. Ya sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin tinggal katakan kun, jadilah maka jadilah. Nah itu. Maka enggak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, seorang mukmin sering membaca ayat di akhir seperti itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa samiun atau Allahu qadir, maka itu dia harus yakin Allah bisa melakukan segala sesuatu. Allah pernah membuat manusia tanpa ada contohnya, Nabi Adam. Allah membuat wanita pertama dari tulang sulbi Adam, Hawa. Allah membuat manusia lahir dari perut ibunya tanpa bapak. Ini tiga tanda kekuasaan Allah. Yang lainnya Allah biarkan seperti biologis, lahir normal. Dan kelak di yaumul qiyamah ada yang dibangkitkan dengan kepala di atas berjalan biasa, ada yang kepala di bawah, ya. Dan yang seterusnya maha mampu Allah buat seorang berjalan dengan tangannya, kepala di bawah, dibalik dan segala macamnya. Wa biha aujada ma aujada minal makhluqatil azimah. Dengan kudrah tersebut, wa biha yakni bikudratihi, dengan kudrah kemampuan Allah tersebut Allah mewujudkan, Allah mengadakan apa-apa yang Allah adakan wujudnya berupa makhluk-makhluknya yang besar, kasamawat wal ard, sebagaimana langit-langit maupun bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masih sifat-sifat Allah, dialah Allah yang mencipta mati maupun kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Syekh Sadr Ta'ala mengatakan wa khalaqal mauta wal hayah ay qaddara li ibadihi an yuhyiyahum thumma yumitahum. Allah menakdirkan, dialah Allah yang menakdirkan atas hamba-hambanya sehingga kapan Allah menghidupkan mereka, kemudian Allah mematikan mereka, dan kelak nanti dibangkitkan kembali. Maka itu diantara sifat-sifat Allah SWT, Al-Khaliq, mencipta, dan Allah Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ya, ya. Disebutkan di ayat wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan seterusnya. Ya, dari telur juga menetas jadi yang hidup, dari yang hidup keluar darinya telur, dan beberapa hal yang lain-lainnya. Seorang melahirkan juga bisa hidup, bisa mati, bisa melahirkan janin tak bernyawa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai itu semua. Kemudian disebutkan di sini Allah menakdirkan ada hidup dan mati untuk apa? Disebutkan liyabluwakum. Allah mencipta kehidupan, kematian, menakdirkan ada yang hidup, ada yang mati, untuk apa? Kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Ai kata Syekh Sa'di, akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling baik amalannya, maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar. Itu kriteria ahsanu amala, amalan yang paling baik, memenuhi dua kriteria ini. Akhlasuhu, yakni lillah, paling ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat orang enggak dilihat orang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau orang ramai, orang banyak atau sepi, ya, mau apa, tempat yang jauh atau dekat, mau dibayar atau tidak, mau apa ini amalan badan atau amalan lisan, bacaan atau hal yang lain, apa amalan yang ahsanu amala, akhlasuhu, yang lebih ikhlas, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa aswabu, yang paling sawab, paling benar, yakni al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling benar adalah yang mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan Syekh Sa'd radhiyallahu taala ini juga sebagaimana atsar dinukil dari Fudail bin Iyadh radhiyallahu rahimahullah, murid para sahabat, ya, kunyahnya Abu Ali, Fudail bin Iyadh rahimahullah. Ya, ketika menafsirkan ayat ini, ayyukum ahsanu amala liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian di kehidupan ini untuk melihat siapa di antara kalian yang ahsanu amala, lebih baik amalannya. Maka Fudail bin Iyadh mengatakan akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Maka ditanya, ya Abu Ali, ya, yakni kaifa akhlasuhu wa aswabu? Sebagaimana semakna dengan itu, ditanya beliau apa maksudnya ikhlas dan benar. Al-amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal. Amalan itu seberapapun ikhlasnya, tulus karena Allah, tapi kalau tidak benar, tidak sesuai syariat, enggak bakal diterima. Wa kadzalika idza kana sawaban wa lam yakul khalisan lam tuqbal. Demikian pula amalan kalau dia benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya dari takbiratul ihram sampai salam, sujudnya, rukuknya, bacaannya, bahkan qiraahnya, tajwidnya, wah masyaallah bagus. Benar semua. Tapi hatinya mura'in riya, ingin mendapat pujian karena bacaannya tayyib, lam tuqbal, juga enggak diterima. Nah, sama sebagaimana kebalikannya tadi, ikhlas, saya ikhlas. Tapi salat subuhnya 4 rakaat. Ya enggak diterima. Kurban pakai gajah, ya. Ya enggak bakal diterima. Tawaf muternya bukan ke kiri, balik ke kanan sana. Atau saya 5 kali saja, ya, atau hal yang semisal. Maka dari situ banyak cabangnya, ya. Banyak cabang-cabangnya, namanya bid'ah itu. Hukum asalnya yang ditanya orang ibadah itu yang beribadah, adakah dalilnya? Bukan yang membid'ahkan. Kok disebut-sebut bid'ah, mana dalilnya? Bid'ah. Ya, yang ditanya itu orang yang beramal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa beramal tidak datang tuntunannya dari kami, tertolak. Nah, sekarang antum beramal seperti ini, mana dalilnya? Kalau ada maka tuqbal, cocok sesuai dengan syariat, kalau tidak maka tidak. Dan diingatkan oleh para ulama, di sana ada amalan-amalan dengan media perantara, ya. Amalannya sama, cuman media perantaranya yang berbeda, seperti sekarang postingan lewat WA, rekaman, ya, lewat apa Instagram, YouTube, lewat aplikasi macam-macam lah, yang Syekh Fauzan menghasung, ya, karena supaya yang tersebar itu kebaikan-kebaikan, ya, itu. Maka itu hanyalah media. Yang zaman Nabi belum ada listrik, belum ada MP3 atau mikrofon dan seterusnya. Adzan juga dengan mikrofon enggak masalah. Di zaman Nabi belum ada listriknya, tapi itu sesuai. Adzannya tidak berubah. Allahu Akbar sampai akhir masih sama. Cuman sekarang pakai listrik. Dakwahnya tidak ada bid'ahnya. Dakwahnya tidak menyimpang, melenceng dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini disampaikan lewat tape recorder, yang ini dipancarkan lewat radio, yang ini lewat streaming, yang ini lewat YouTube, yang ini lewat Instagram, yang ini lewat WA, yang ini lewat ini terus. Tapi isinya, substansinya tidak menyelisih dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu hanyalah cara yang disebut maslahatul mursalah. Maka amalan yang terbaik, yang paling ikhlas terkait niat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aswabu, yang paling benar, yakni yang paling mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, fa innallaha khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi dar. Maka sesungguhnya Allah menciptakan para hambanya, mengeluarkan mereka, ya, ke negeri ini, ya, wa akhbarahum, dan Allah beritakan kepada mereka, annahum sayanquluna minha, kelak mereka bakal pindah dari dunia ini. Mereka tidak akan seterusnya di atas dunia ini, cepat lambat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyit, engkau yang Muhammad bakal jadi mayyit. Wa innahum mayyitun, mereka semua juga bakal jadi mayyit, kita semua calon-calon mayat. Calon-calon mayyit yang bakal mati cepat atau lambat. Allah kabarkan, Allah yang menghidupkan, mematikan ini supaya mereka bersiap. Wa amarahum wa nahahum, Allah perintahkan mereka pada yang baik-baik. Wa nahahum, Allah larang mereka dari yang buruk-buruk. Wa betalahum bisyahwati almu'aridati li amrih, dan Allah juga uji mereka dengan syahwat yang mu'aridah li amrih, bertentangan dengan perintahnya. Ada syahwat yang diperbolehkan, dijalurkan dalam syariah, yakni diarahkan. Tetapi pada asalnya kalau hanya memperturutkan syahwah semata semua tanpa tuntunan syariah, maka yang demikian madmumah. Setiap hawa, sahibul hawa, hanya semata-mata itu, maka itu tercela. kalau tidak dibingkai, kalau tidak mengikuti dalam bingkai syariah, maka yang demikian itu mendatangkan penyesalan. Maka betapa banyak syahwat, baik terkait dengan harta ataupun lawan jenis ataupun emosional atau yang lain, atau syahwat keinginan berbagai macam hal, itu seringkali dia mu'aridah li amrih, bahkan memang demikian, senantiasa bertentangan dengan perintahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan jalur, ada makanan, minuman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, yang Allah ciptakan boleh, dan demikian untuk kehidupan mereka, untuk kesehatan mereka, keberlangsungan hidup mereka. Dan Allah juga syariatkan untuk mereka menikah, untuk menjaga kelangsungan hidup regenerasi. Kalau semua orang tidak menikah, maka akan mati begitu saja tanpa meninggalkan keturunan, sehingga supaya kemudian dia mati ada generasinya, ada regenerasi penerusnya, dan terus begitu. Dan Nabi menghasung dan membanggakan umatnya yang banyak, ya. Ya tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikailah para wanita yang para penyayang, sayang dengan suaminya, ya. Namanya menjaga dan nempel dengan suaminya, wadud, walud, dan banyak bisa berpotensi memiliki anak keturunan. Pak ini muka sinum bikumul umam yaumul qiyamah, karena aku membanggakan dengan banyaknya kalian kelak di hadapan para nabi di yaumul qiyamah. Dan beberapa hal yang lainnya yang jadi tuntunan, yaitu dibingkai dalam bab tersebut. Adapun syahwat yang demi tidak dibingkai dengan syariat, maka asalnya al-hawa, jika dituruti saja maka menjadikan seorang sahibu hawa. Makanya ahli bidah disebut ashabul ahwa, karena mereka mendahulukan ide mereka, mendahulukan akal mereka dibandingkan dengan dalil ataupun nas, dibandingkan dengan dalil ataupun nas. Sehingga mereka pun sebenarnya disebutkan oleh Umar, iyyakum washabar ra'i, hati-hati kalian dari para pemuja akal, ayatul ahadits, mereka berat menghafalkan hadis-hadis, faqalu bi ra'yihim fadallu wa adallu, mereka pun berkata dengan pikiran mereka sendiri sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan, sehingga sesat dan menyesatkan. Dan demikian karena mereka mendahulukan, ya, apa yang ada pada mereka dibandingkan dengan mengikuti ad-dalil, ya. Dan oleh karenanya diingatkan oleh para ulama dan ahli ilmu, mengikuti dalil itu suatu kewajiban dan karakteristik seorang muslim sunni salafi ahlussunnah wal jamaah. Seperti kata Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnati haitsu darat, kita berputar bersama sunnah kemanapun kita berkeliling. Anggaplah ada yang belum kita lakukan tetapi kita meyakini bahwa itu adalah syariat, dan khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama, idza jaa nahrun nas batulal qiyas, kalau sudah datang sungai nas, ya, batal kias-kiasan yang ada. Sudah seperti ini, misal datang disebutkan ditemukan manusia kuno dengan tulang ini, Homo sapiens apa di sana sini, tulangnya besar-besar, bentuknya kok mirip monyet, gila, dengan teori apa evolusi berubah bentuk dari ini itu. Tapi Allah mengatakan manusia pertama itu Adam, dan itu manusia bashar. Dalam hadis disebut, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadik. Mereka semua kepanasan di padang mahsyar, datang ke Nabi Adam, Nabi Adam tolonglah minta sama Allah, anda kan manusia pertama. Lihat disebut anta awwalul bashar. Siapa mengatakan manusia dari monyet? Apalagi sampai berani kemudian menggabungkan apa asal muasal pertama monyet. Berarti monyet, na'udzubillah, kekufuran ini. Ada manusia pilihan, ya. Maka ini contoh, ini ada buktinya, tulangnya tulang menyerupai begini, begitu, begitu. Dalil menyebutkan manusia pertama Adam. Maka seberapa pun diajarkan di SD, di SMP, di revolusi, kita itu muasal-muasalnya dari monyet. Kita enggak percaya. Yang kita percaya apa? Itu dan ini contoh satu. Dan yang lain-lainnya juga begitu. Sudah terbukti, ya sudah. Dan kadang dipakai oleh para ulama namanya ijazul ilmi. Dan karena mukjizat itu dari kata ajaza yujizu, melemahkan. Karena dia melemahkan yang lain. Ini bisa mengobati penyakit ini, penyakit ini, penyakit lem apa sakit lumpuh. Nah ini Nabi Isa. Ya, orang lumpuh, orang mati pun jadi hidup. Orang buta sejak lahir bisa lihat. Gak ada kedokteran apapun bisa berbuat seperti itu. Makanya disebut mukjizat. Begitu para penyihir lihat Nabi Musa begini, sihir mereka kalah. Tidak ada sihir bisa seperti itu. Mukjizat. Nah, kadang maka Allah kuatkan dengan hal tersebut. Kadang ada sebagian kemudian meneliti, menemukan bekas kereta kuda di dasar Laut Merah. Oh, ini menunjukkan berarti memang dulu ada pasukan berkuda pernah tenggelam di sini. Oh, berarti ini begini. Ya itu untuk disebutkan para ulama untuk orang yang lemah iman, membuat mereka tambah percaya kemudian masuk Islam. Perkembangan janin seperti ini ternyata di usia 4 bulan baru berdetak jantungnya. Kok persis seperti hadis Nabi begini. Ada orang seorang muslim sudah beriman, maka terbukti tidak terbukti kita yakin dengan ini. Jangan itu menggoyahkan kita. Kalau disebut laut ijo, ijo. Kalau disebut manusia pertama Adam, Adam. Enggak ada yang lain. Disebut demikian, sami'na wa ata'na wa amanna. Kita mengimani, kita mendengar, kita taat seperti itu. Wadhifatul muslim, tugas seorang muslim. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini. Maka disebutkan famanin qada li amrillah wa ahsanal amal. Ahsanallahu lahu jazaa'a fid dharain. Barang siapa yang mau tunduk terhadap perintah Allah, mau berbuat baik dalam amalannya, kelak Allah pun akan memperlakukan baik kepadanya dengan balasan yang baik fid dharain, di kedua kehidupannya, dunia dan akhirat. Wa man mala ma'a syahwatin nafsi, dan siapa yang condong hanya terus dalam syahwatun nafs, wa nabadha amrallah, dan mencampakkan perintah Allah, dan tidak mau kembali inabah kepada Allah, tidak mau bertobat, tidak mau zikrullah, tidak mau melakukan kebaikan, karena kebaikan bisa menutupi kejelekan. Taubat dapat membersihkan dari dosa, tapi dia terus memperturutkan hawa nafsunya, maka falahu syarrul jazak, dia akan mendapatkan sejelek-jelek balasan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan afara'aita man ittaba'a ilahahu hawa wa adallahu Allah 'ala ilmin wa qatama 'ala sam'i wa qalbihi. Tidakkah kau melihat orang yang selalu memperturutkan hawanya dan Allah tutup dia di atas ilmu, Allah sesatkan dia di atas ilmu, dia tutup mata dan pendengaran dan penglihatannya. Nasallallahu salama lafiyah. Maka disinilah pentingnya ilmu, kita diingatkan dan terus diingatkan. Dan setiap kita yang masih hidup, tidak ada satupun dari kita, tidak ada pengecualian, yang tidak berpotensi untuk tergoda, tidak berpotensi untuk terpengaruh. Ya, selama orang itu masih hidup, fa innal hayya la tu'man 'alil fitnah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup tidak dirasa aman dari fitnah. Namun demikian seperti disebutkan saddidu wa qaribu, dan disebutkan dalam hadis istaqimu wa lan tuhsu, istiqomalah dan kalian tidak akan bisa menghitung. Sebagian menyebutkan saddidu meskipun wala mastata'tum, kalian tidak bakal mampu, tetapi berusaha dekat. Qaribu wa saddidu, dan enggak mungkin manusia seperti malaikat, enggak bakal bisa. Malaikat yang terus, dan malaikat itu sifatnya terus di atas takwa. Ya terus dalam artian tidak pernah bermaksiat satu kali pun. Dan adapun Nabi itu takwanya meningkat dari waktu ke waktu, terus meningkat. Keadaan setelahnya selalu lebih baik daripada sebelumnya. Adapun para malaikat konstan iman. Adapun manusia naik turun seperti apa yang disebut al-iman yazid wa yanqus. Dan terus seorang berusaha untuk dia khawatir akan kesalahan-kesalahannya, itu yang dia ingat, tapi jangan kebablasan sampai putus asa. Dan dia berharap kepada Allah diterima, tapi jangan kebablasan, keblinger, merasa baik dan selamat. Sehingga teruslah pertengahan bainal khauf war raja wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, terus berbuat baik, Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Dan terus demikian pula berusaha takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama fala takhshawhum wakhshawn, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia berbuat baik. Nah, ini justru demikian ciri mereka yang disebut para wali-wali Allah, mereka yang tidak mengaku dia wali Allah. Nah, itu dibahas di usul sittah. Ada wali kok mengatakan saya ini wali Allah, ya, saya ini orang bertakwa. Nah, itu malah justru dicurigai tidak benar, ya, akidah dan keyakinan dia. Sekelas Abu Bakar dan Umar saja khawatir terhadap dirinya. Umar bersumpah kepada Huzaifah, demi Allah, uksimuka billah, aku sumpahi engkau dan nama Allah, apakah engkau pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku pada deretan munafikin? Umar khawatir termasuk munafik. Abu Bakar Siddiq pernah berandai-andai, seandainya aku jadi seekor burung terbang pergi makan dan mati tanpa hisab. Seperti itu mereka, apalagi kita yang jauh, ya, turunnya keimanan, ketakwaan, dan tentu banyak dosa dan kesalahan kita. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Al aziz alladzi lahul izzah kulluha, Allah yang memiliki izzah, kejayaan seluruhnya. Allati qahara biha jami'al asya, dengan itu Allah menundukkan segala macam urusan, menundukkan segala pihak. Wan qadat lahul makhlukat, dengan itu tunduk seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, dialah Allah yang Maha Pengampun. Anil musyiin, dari semua orang yang berbuat jelek. Wal muqassirin, orang-orang yang berbuat kurang. Wal mudnibin, orang-orang yang berbuat dosa. Khususan idza tabu wa anabu, lebih-lebih kalau mereka sudah bertobat dengan tobat nasuha dan mereka pun kembali kepada Allah. Fa innahu yaghfiru dzunubahum, Allah bakal mengampuni dosa mereka. Walau balagat ananas sama, meskipun dosa mereka memenuhi langit. Wa yasturu uyubahum, Allah menutupi aib mereka. Walau kanat mil'ad dunia, meskipun kesalahan mereka memenuhi dunia. Semua dalam hadis qudsi ada di Arba'in Nawawi, ya, Allah mengatakan, ya ibadi, ya, innaka law balagat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani laghfartu lak. Taib, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa-dosamu mencapai memenuhi seluruh langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka tentu aku akan mengampuninya untukmu. Maka hal-hal yang semacam inilah yang menghibur, menumbuhkan sifat raja seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya tidak ada ayat-ayat al-wa'd, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka tentu hamba-hambanya dalam keadaan putus asa, dalam keadaan ngelukro, melemah, dan tidak punya daya untuk bisa melakukan, menyebarkan amal-amal kebaikan. Sehingga disitulah dibutuhkan sifat wasat, pertengahan dalam hal tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, syair yang masyhur dari beliau menjelang wafatnya, meninggalnya, itu apa, ketika beliau mengingat-ingat kesalahannya, padahal tentu dan kita, prasangka kita, Imam Syafi'i tidak sampai dosa besar gitu ya, tapi beliau menganggap sangat banyaknya kesalahan. Dan Allah alam sab, kadzalika nasibu Allah yasibu wala nusaki Allah ahada. Namun demikian beliau, ya, falamma qarantuhu bi afwika, ya, maka ketika aku membandingkannya dengan ampunanmu ya Allah, ya, yang sangat luas, ya, maka aku mendapati bahwa ampunanmu melebihi, ya, daripada dosa-dosa hamba. Maka itu beberapa hal, ya, tentunya di samping apa yang disebutkan para ulama ketika masih hidup, yang lebih baik, dapat yang dirojikan sejumlah ulama, seorang hamba lebih baik memperbesar khaufnya, khasyahnya kepada Allah, ya, supaya dia tidak kemudian ya berleha-leha. Sudahlah, insya Allah selama saya punya tauhid, selama saya enggak berbuat syirik, selama insya Allah fadilah tauhid besar ini itu. Atau mungkin dia sholat lima waktu berpandangan sholawatul khams, satu sholat ke sholat berikutnya mukaffirat lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa antaranya. Atau dia mungkin wudu dengan meyakini betul memang wudu tiap tetesannya menggugurkan dosa. Tapi untuk siapa? Apakah dia termasuk? Dan apakah diterima dan tulus murni diterima amal ibadahnya? Dan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis dan dalil itu untuk menghasung seperti yang pernah kita sebutkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah." Siapa mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap harinya. Mau pagi 10, mau berapa, mau nunggu di pom bensin, di ruang tunggu sambil baca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi mi'ata marrah syars. Ya, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dia pun dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih ya Muslim. Tapi nah itu hadis seperti itu untuk menghasung beramal dan menumbuhkan raja kepada Allah. Allah janjinya apa yang disebutkan innallaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Baca juga setelah azan. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wa salatul fadhil wa ati Muhammadin wa ati wa'ta. Nabi mengatakan siapa membaca itu halal lahu syafaati, dia halal mendapatkan syafaatku kelak dia mulia. Itu hasungan untuk mau berdoa, mengamalkan itu. Tapi jangan keblinger. Ya, jangan kemudian disebut ikhtirah. Maka inilah sikap pertengahan dari bab tadi, khasyah berbesar ketika sehat, ketika masih hidup berbesar khasyah, karena itu lebih mencegah dalam dosa dan mendorong untuk beramal. Tetapi kalau khasyah tidak benar, berlebihan dan tanpa disertai raja, seperti sayap cuman satu, sehingga dia pun putus asa mau melakukan ini, aduh saya kayaknya tidak mungkin, mau begini saya ini tidak bisa, mau begini mau begitu, sehingga dia nunggu sempurna mau menasihati. Seorang mau berjilbab, wah saya masih suka ngerasani orang ini, nanti aja jilbab. Mau haji, aduh saya belum siap, nanti saja kalau sudah. Mau sholat ke masjid, wah saya malu sama tetangga, saya masih kayak gini ke masjid. Lu kapan? Maka hasungan raja itu, sholat ini bisa menjadi pelebur dosa, zikir ini bisa pelebur dosa, istighfar itu harapan. Tapi juga jangan terperdaya, dan itu yang disebut Allah wahuwal azizul ghafur, maha perkasa, maha kuat, jangan disepelekan. Ya, dan Allah maha kuat, maha perkasa, termasuk dalam siksanya. Tapi juga Allah al-ghafur, maha pengampun. Dosa seperti apapun kalau Allah kehendaki diterima taubat nasuha, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ayat yang berikutnya kita baca di pertemuan mendatang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.